hota jantan laga melempah tari. Pelompa kayan semerembangan silam tinggi. Telo ngejak atau kepedo ngejak sudi. Galak-galak lembang pakan rohnya yang iri. Oh iya, oh iya, masa aku iri. Hai sayang kak iri, ku tanya sekali, jangan diambil hati. Dia hota jantan laga melempah tari. Pelompa kayan semerembangan silam tinggi. Hana abang ganggu, hai Hana lem ganggu. Siapa pekaru, malu aku. Andai bit betoy, bit male male, lebihan Lun ragu, ku takut malu, kau tolak cinta. Misalun hana sudi, fonkan han lun mulai. Karena na rasa, abang lun tim peduli. Oh iya, oh iya, aduh masa iya. Hai masa si iya, kong gak bilang-bilang. Heran kita-kita. Dia hota jatah laga melempah tari. Lompa kayan semerembangan silam tinggi. Telo ngejak aku kepedo ngejak sudi. Galak-galak lembang pakan rohnya yang iri. Oh iya, oh iya, masa aku iri. Hai sayang kak iri, ku tanya sekali, jangan diambil hati. Lun ragu, ku takut malu, kau tolak cinta. Misalun hana sudi, fonkan han lun mulai. Karena na rasa, abang lun tim peduli. Oh iya, aduh masa.